Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء إذا أردناه أن نقول إذا فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا فاسألوا أهل الذكر والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. دعوه آيات منيكم كشتي الله جوابي berpikire wong-wong kafir sing nganggep wong mati kok diuripno maneh ku ndak iso nganti le ngomong sumpahe mbregetek wa aqsamu billahi jahda aimanim laya ba'asullahu mayamut surak bakal wong mati kok tani maneh urip surak bakal itu pikirannya wong kafir pikirannya wong sing ora entuk hidayah. Nek pikirannya wong Islam wong sing entuk pituduh gawe kawitan gak ana contone wae iso balekno kok ora iso iki ya dudu pencipta hakiki palsu gawe tanpa alat iso mau iso ana alate kok ora iso ya wong dudu sing gawe lah ayat iki nanggapi jawabi innama qauluna angin pestine utawi dawuh ingsun Allah disein marang opo wae ida arot nahuri kolo ngersake ingsun engse Anna kula iku yento cukup ngendiko ingsun lahu marang sekun wujudo kue faya kunu mongkondung dati apa barang niki lemahami ampun ngantos kelincipen ojo nganti keblabasen. Quran niku kalam ibarat kalam ibarat kupiye kalam ibarat yaiku nganggo tetumbungan sing bisa ditompo karo sing nompo. Gusti Allah gawe apa-apa iku anggere menik kun dadi niki ampun ngantos dipaham Gusti Allah nek gawe-gawe iku Gusti Allah laren muni kun kun kun iku nek gawe kodhok satus kun kun kun kun kun lho jenah maksude mboten ngoten lafal kun ku lafal sing sangat pendek samene jenengan oh aku kaya ngono tok dadi ngono dadi aku nang ngene gawe apa-apa gampang tek dadi mboten kok sawang gawe barang tek ngono meneh ngono ya ora sangko cepete kaya wong maca muni kun ngono dadi kristal ndamel sembarang no enteng ora usah ribut-ribut ini kalam ibarat. Kalam ibarat niku kados ngeten lho jenengan kepengin ngomong karo pitik boten bareng zaman ayuh dadadah taal taal pitik pitik rene rene ikan sego pirang pirang ora iso pitik menang wae jeki lapok gremeng mesti ngono pitik carane ngomong karo pitik ya kur oh ya ana dae ana sajane luwian sego ndek bengi iki lah mara pitik niku lah dadi bahasane pitik kur ana boten kok lho sampean hei pitik-pitik sing gede sing cilik ayo moro kabeh mula pitik meneng ae orang percaya cacaan nah, ini carane kaya ngono iku engko nek ngomong karo wedhus ya aja kur aja ngono milih-milih ngono deke carane ngomong ngene iki Quran iki diarani kalam ngibarat lingarane kalam ngibarat. Dadi mboten kok akahane Allah ning ngendika kun barange wujud. Mboten ngoten. Oh ngeten iki angel. Oh ngendikane ngono lah. Lah iya. Kudu iso genahno. Wong kula wingine kalah karo anak kula perkarane aku ora paham. Ora paham bahasane sing dikarepno. Pak Mansur, ponakan kula Pak Mansur kan kapundhut. Nalika ngedusi aku nunggoni lah anak kula Muhammad Yusul Halang Yusul Halang ngomong lho Pak Mansur mati kok rak didusi ngono didusi ora ngak malah nunggoni mboten mboten sida didusi lah sebab mboten cukup duse muangkel kunene dadi duse gak cukup dadi rak iso didusi namung dikadeli ngono wae langit tenek kesengala. Jadi didusi ki kuli mustarok. Kuli mustarok ni gua lafal siji di makna punjul kosici. Jadi didusi kono diwadai dus, kono didusi disirami. Lah karpe anak gua didusi. Jadi orang kono dia mau mati didusi mana masa kono aku kan malah langgeng buatan siat didusi. Sebab orang cukup. Lah kula kok bunga ya wis rada munda akalmu aku niki lha niki lha niki ya mulane nek ana omong niku sing hati-hati ya lafal mustarak sayyidun niku kalau terangake bolak-balik sayyidun ana sing maknane Tuhan sayyidun maknane pemimpin sayyidun maknane bojo sayyidun maknane paling utama ini Quran hadis Mulane nek sing do muni Allah masalah Sayyidina Muhammad tak oleh iku mergo ndek ele maknane keliru. Sayyidina dimaknani Tuhan. Oh, salah dhewe iku keliru. Sayyidina maknane pemimpin. Dalile wa sayyidan wa hasurun wa nabiyyan minas salihin surat Ali Imran juz 3. Quran iku dalile. Anak wong wis mah Quran aku ya mah ngomong. Nah sak niki dawane maca ala sayyidina. Kula nerangake bolak-balik padha karo pangeran, pangeran, pangairan niku dhewe-dhewe. Nah, pangeran Allah, pangeran Diponegoro, pangairan Rumadi. Oh, dhewe-dhewe. Mangke nek sampean saged neliti perkalimat, mangke sekersane ngeten lho sing berselisih antara umat Islam setunggal lan saged kompak rukun. Ya. Kula kepengin supaya umat Islam ki rukun, rukun. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Dirukono. Perselisihan ku terus terang nek dipelajari sangka salah paham le maknane. Maka nek wong genah mboten apa-apa. Badane nerangake ngaten terus Gusti Allah ngalem bono dateng sahabat-sahabat sing ditindes wong kafir. Nah niki mangke kula terangake sampean nek maca asyidda'u alal kufar niku aja dinggo dalil nanggon Indonesia ora iso pas. Nah niki kula terangake. Mangke dicateti ayate nomor piro ayate juz piro surat opo keterangane piye waladzina hajaru niki nerangake sahabat sing do hijrah. Perlu kula terangake takrife sahabat sing diarani sahabat Nabi. Takrife sahabat yaitu wong sing menangi jeneng Nabi, kempal jeneng Nabi lan mukmin. Wong mukmin kenal Nabi, sahabat. Carane netepake mukmin akhir hayat. Akhir hayat dadi wong mukmin. Niku sahabat. Menangi jeneng Nabi akhir hayat dadi mukmin. Mergo sahabat sing asale kafir ndung mukmin pirang-pirang. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Termasuk Hamzah Abu Sufyan asale kafir. Nalika kafir li Musa jeneng Nabi nemen. Perang Uhud iku kepalane wong kafir Abu Sufyan lawan jeneng Nabi. Khalid bin Walid jenderale wong kafir. Nganti kanjerangi Kanjeng Nabi kualan nalika perang Uhud akhirnya kalah. Wong Islam kalah. Tapi sahabat Khalid bin Walid Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Diarani sahabat. Ono mana sing asale mukmin? Apike jeneng Nabi nani jenenge Sa'labah. Akhirnya mati kafir dudu sahabat. Angen nah, teniki nek sampean nuju ngomong-ngomong sahabate jeneng Nabi kok ana sing kafir? Ora ana. Benak. Anggere sahabat mesti mukmin, mesti. Mergo pelanggarane sahabat wong mukmin kenal jeneng Nabi dak ana wong kafir. Nah, sing asale mukmin malah kafir dudu sahabat. Nah niki. Dadi sampean takrif sing mantep malah dadi ana wong takon gampang. Ana wong poso-poso Ramadan takon sampean. Niki pun jam 6. Buka kenging mboten? Wis magrib tak durung. Dereng. Ora kena. Kurang sithik, sithik kurang. Oh, kepenak. Kula kok mamang wis magrib tak durung kono takokno. Takono sing jaga masjid ngono carane. Disaman tepat tetep linggih mawon ngoten. Dadi ora ora malu gitu-gitu ngono. Nah. Nah niki. Dadi makane sampean saged ngaten penak. Piye hukume wong salat maca usali? Ta batal. Penak ebar. Dek wonten ora ana. Mesti wong bodho iku. Wonten kok sak derenge takbir oh durung salat. Nek durung salat ngising ya kena. Kepenak ebarne. Nah. Pelanggarane salatku diawali takbir. Mulane dak ana Allahu Akbar usolli fardhadz zuri mboten enten. Nek ana wong bodho iku jenenge. Mangke sampean kepenak. Nah. Niki diterangake. Sahabat dibagi loro. Siji diarani sahabat muhajirin, nomor loro disebut sahabat ansor. Muhajirin niku sahabat sing derek hijrah teng Madinah nalika kan Nabi musim hijrah. Sahabat ansor sahabat kelahiran Madinah sing menulungi muhajirin sahabat ansor namung loro tok niku. Nah niku diterangake teng ngriki waladzina utai poro sahabat hajaru kang podo hijrah sapa ladzina fillahi krono negakake agamane Allah min ba'di ma zulimu saking sause dizalimi sapa ladzina lamun bawi annahum mongko sayek tibakal nempatake ingsun Allah ing ladine hajaru fid dunya nalika nang donyane tak wae hasanatan ing gedung sing bagus omah sing apik wala ajrul akhirati lan sayek tibami ganjaran akhirat besuk suwarga akbaru kulwe endah luwe agung laukano yak lamun diparil ngerti sapa wong kafir laukano diparil ono sapa wong kafir yak lamun iku podo ngerti sapa wong kafir mesti cocok jawabane lawa fakuhum kok ngong kafir ngerti swarga tenan cocok sahabat mau alladzina sabaru wong akeh kang podo sabar sapa ladzina wa ala robbi matawakkalu ning atase pangerane do tawakal. Dadi sahabat muhajirin sabare. Niki sampean pelajari. Nabi Rasul Nabi Muhammad diutus mulai yuswa 40 tahun. Hijrah teng Madinah umur 53. Berarti jeneng Nabi teng Mekah 13 tahun. Para sahabat sing nderekake Kanjeng Nabi sangka sithik naben saben salat niku diganggu. Iki sampean pelajari sapa ngarep. Angger salat diganggu, diplinteng soki telethong. Nggih. Balas mboten pareng. Iki sampean pelajari niki. Ape mbales gak entuk. Sing mboten marangake Kanjeng Nabi, sahabat ku taate kali Kanjeng Nabi nemen. Ojo gak oleh bales. Ngantos Kanjeng Nabi piyambak niku salat disoki telethong ngantos badhe ngadeg mboten saged, keng sujud badhe jenggelek mboten saged, katae telethong teng mustakane Kanjeng Nabi teng sirahe Kanjeng Nabi. Jenggeleke niku di telitongnya dicikokin dikit nambe jenggele Fatimah putrane Jibril malaikat matur jenapi nek jenengan ngerasa akim sing jare Fatimah mbok ndonga ndonga piye wong kafir sing ngoten tumpes si malaikat Jibril nyuwun ridha dan jenapi kula tumpesin jenapi jawabin jenapi ojo kura kaya jaman Nabi Nuh entek kabeh niki cara sampeyan iso niru jenapi ngoten kula mboten ngandel pamane sampeyan niki iso mboten ngandel kula wis pun nah nek ngeten yo ngandel sampean sujud di saitaletong tiwa 5 juta ngandel kalo. Nah ni ku ngandel kalo. Mana 5 juta kakean. Nah ni ku ngandel. Niki njeneng Nabi dinyek mboten bales. Ngantos 13 taun. Mulane sampe nek manane asyidda wal kufar aja kesusu. Maka kersane ngertos lan mapan. Wis kaya ngono ijih diarep dipateni. Ngantos mentolo dalam njeneng Nabi dikurung ajeng dipejahi. Ning Gusti Allah paring wilujeng. Medal wong edo ngantuk kabeh. Niki. Sahabat berangsur-angsur teng Madinah. Omahe dimpek, bandane disita. Dirampok, dirampas bandane. Make kula wacake ayate insyaallah. Make kula wacake insyaallah. Omae tiange diganggu arep dipateni, omae dimpek sak bandane. Pindah ring Madinah mboten gadah griya. Niki sabare sahabat Muhajir. Niki diterangake tengene surat Al-Hasyr juz 28 ayat 8. Sampan catet. Ayat 8. Unene ayat lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabdaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ngeten niki istilah santri ayat soreh. Ayat soreh kuwi ayat ceto lil fuqara il muhajirina muhajirina. Cara ahli balaghah sastra bahasa ana jir majrur kok nak ngarep kita ngaluk ring di hubungane ring di iki ahli balaghah sastra bahasa dipun terangake tengene tafsir sawi madahallahu Allah ngalem dateng fakir miskin sing gelem hijrah. Alladzina ukhriju kang ditokake diusir ditundung min diarihim saking omahe. Omahe kosongke. Wa amwalim sak bandane dirampas. Lapo kok pindah? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana golek fadal. Anugerah saking Allah dadi pangan sak pangan-pangane pokoke diridani. Wayan surun Allah bila agamane Allah wa rasulah lan utusane ulaika humus shadiqun. Ki wong mukmin tenan. Wong mukmin sing tenan. Gusti Allah ing ngarep wong mukmin tenan. Di sahabat. Wis tok Madinah iku sing diserbu, diserang. Enggal temurun jeneng Nabi ayat perang niki. Nek mboten asal bales terus niki dhewe pundi ta? Kula pun sabar, 13 taun pun sabar. Dereng angsal. Setunggal tahun nembe wonten al-idznu bil qital. Lagi ana izin perang, bales. Wah, bungae sahabat laiki ngono ya rada ana. Atus asyidda'u alal kufari galak-galak. Wong jenengan pamane ditelethongi sedina ngono iki apa ngenteni 13 taun kira-kira. Sampeyan ngeten iki ngaji tuh disemprot telethong. Napa kendel ya wis lah nganti 13 taun apa terus langsung ayo. Nek kula kula komando langsung. Bales. Iki mboten usah 13 taun. Walane nek manane asyidda'u alal kufar, kufar Mekah sing model ngono. Kok Indonesia ana kufar sing model ngono. Sampan kedah asyidda. Oh. Nah, niki keten. Dadi make mantep no. Niki. Niki di alam dening Allah. Lah niku lanu bawi anau fit dunia hasanah no Madinah dong tu omah api api ku piye. Niki diterangake ayat canda ibn wau Hasyr juz 28 ayat 9. Walladzina tabawwa ud-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa wa man yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Niki ngalem sahabat Ansor, rene mboten cetok Ansor, namene dawuh isyarah. Isyarah niku mboten cetok. Sing arep lil fuqara ilmu hajirina namine soreh cetok. Soreh niku cetok, isyarah ora cetok. Wong akeh sing padha menempatke omahe kanggo muhajirin. Padahal ora dulure, ora anake, ora bapake, mung padha imane. Le nampung dengan dasar rasa cinta yuhibbu naman hajarin, padahal awake dhewe butuh. Nek ana kamar loro sing apik kanggo sing muhajir, sing elek kanggo awake dhewe, padahal awake butuh. Nah, terus disebut wa man yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wong kok iso ilang medite bejo iku. Ling alam serabat muhajirin Gusti Allah, ling alam mukmin tenan, ling alam sahabat Ansor bejo tenan. Niki mangke insyaallah kula terangke kersane paham saestu ngene. Paham saestu. Saking bloboe sahabat Ansor onten nggih saged dipun tingali tengene hadis bulughul maram. Ana sahabat Ansor nduwe bojo papat. Sahabat muhajirin sing manggon riku senggel. Ditarik. Bojoku papat sing mbok senengi sing ndi? Kok ana wong milih kok sing tuwa no mboten enten. Terus terang mawon kok ngomong bares mawon. Masa sing tuwa mawon mboten ngandel kan mboten ngandel. Mesti milih sing cantik. Sing ditudingi terus dipegat. Mbak dengedah terapeke karo muhajirin. Kamare tetap nyileh. Mana tahan. Wah, sampean bayangke. Wong breh kok nganti semono. Lho ngono iku Gusti Allah ning alam sahabat Ansor bejo. Sahabat muhajirin mukmin tenan. Sangka pengalem bonane Allah ri muhajirin sadiqun sing Ansor muflihun. Para ulama netepake sahabat muhajirin karo Ansor utama ndi utama muhajirin. Niki hebate para ulama. Moko le nyifati Allah ki mukmin tenan. Iki bejo. Kula nek nuju nerangake teng mriki nek nuju teng pabrik-pabrik kula terangake sepak bola. Ngono. Upamane ana pertandingan sepak bola Persiku musuh Brasil, upamane iki sing wong tuwa-tuwa sing gak seneng bal ya kudu gelem ngrungokno monggo. Kok iki ana sing muda-muda. Brasil main lengkap. Posisine Brasil iku 2-4-4. Sing bagian depan Romario, Bebeto. Belakangnya 4, Rivaldo, Ronaldo, Dunga, Leonardo. Belakangnya lagi 4, Carlos, Abdel, Baiano, Cafu. Kipere Tafarel. Waduh. Tanding musuh Persiku negor Kudus. Upama niki namung upama. Penonton delok kabeh. Upamane 7-7 7-0 untuk Brazil. Wong ngomong penonton, wah Brazil hebat tenan. Ngeling nanggapi. Tapi upamane diwale ujug-ujug menang Persiku 2-0. Persiku bejo cimpris-cimpris. Ora ana Persiku hebat tenan, ora ngandel aku. Ngene iki kurung wong Persiku aku jewani padha wae. Nggih. Niki. Oh, termasuk pengurus Persiku nggih murid kula niku nyana. Ya no sarjana hukum murid nih. Kadang-kadang ya telok tak warai carane anu niki. Lah kula rumiyin pemain rih. Dadi ngerti niku. Dadi Persiku Persiku rih muhajirin karo Ansor utama muhajirin sebab lenyipati Allah sadiqul sing kene muflihun. Ngeten iki lho. Para ulama penggaweane. dipelajari dari segi balawa, setri bahasa ini caranya. Awalannya sing ora ulama sok gak ngerti, gak ngerti. Ya. Dadi muhajirin nok donyane diwehi panggonan sing mulya-mulya. Dadi tanpa angen-angen cuk-cuk wis mangkon omah sing apik selawase urip. Ngantos akhire desa nyambut gawe. Akhire iso gawe omah dhewe lagi gelem pindah niku. Niki sampean bayangake hebate sahabat Ansor. Wong nampung wong kok sak umur hidup. Niki. Pamane sampean kedayoan tiyang ana tamu medayo teng ngene jenengan kok tak takon saiki. Aku tak medayo kene 3 tahun ya. Ngono pamane kira-kira sampean tes pundi kira-kira. Ora ana tamu kok 3 tahun mesti ngono niki. Niki. Niki umum. Sebab apa? Sebab sifat wateke manusia ku medit. Sampan boten usah muring-muring karo Gusti Allah. Tengene juz gangsal surat An-Nisa sampan catat wa uhdhiratil anfusus syuh. Syuhha. Diwakafno wa uhdhiratil anfusus syuh. Iki luranane angel mergo nang tengah. Boten awal ayat. Pokoknya zaman catat surat An-Nisa juz gangsal. Wa uhdhiratil anfusus syukha watak manusia iku medit. Mulane nek luru dana rono-rono dak entuk. Lah iki manusia ngoten gampang. Wa man yuqa syukha nafsi fa ulaika humul muflihun. Nek sing direksa saka medit wong bibok bloboe kok nanem. Lah iki wong bejo. Mulane latihan bloboh kita nek nuju teng masjid nyemplungi peti dibiasakake nek ana fakir pundutke arto dibiasakake dilatihno mulai sing bunder-bunder nika mulai nek anu kegedhen 100 sik dibalekno digenti sing 50 ya Allah lah ya niki rata-rata dibelebohi sidik-sidik no. Sekat wis 100 ngono ta. Iki kanggo sing wong biasa-biasa. Ana sing bos-bos ya aja lucu, 50 lucu. Bos ya 2 juta ngono carane nerbane ya. Bos. Niki. Ampun jelas ya. Nanti carane ngaten mangke gampang saged mapan. Dados asyidda'u 'alal kufar gualak-galak mergo lingane ngoyo nganti 14 tahun kebangetan. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur. Wa ma arsalna lan orang ngutus ingsun Allah min qablika saking sadurungira Muhammad ilari jalan kejopo manusa-manusa sing lanang nuhi kang paring wahyu ingsun ilahi marang rijal fasalu moko takokno sira ahlal zikri ing para wong sing pinter ing kuntum la taklamun lamun ana sira ku ora pinter ora ngerti sa. Nek kowe ora ngerti takono wong ngerti ayat niko asale wong kafir do ngomong wong utusan kok manusa. Lha nek panjenengan ngutus Gusti Allah mesti nek malaikat kok manusa padha manusa ora cocok. Terus temurun saat dulu ini seliramu Muhammad ora ana utusan malaikat udah ono wabih utusan manusa. Mulane Mbah Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yud, sak terus. Manusa kabeh kok ora ono. Lah wong kufar Mekah kok mbulutuk kok piye? Upamane utusan malaikat. Nek malaikate jilma malaikat karo bumi gede malaikat manu. Manusane bingung, lha iki ndi wonge kan gegeden ngono. Nek manusia, nek malaikat, jilma manusia, ya isi diarani manusia. Bingung. malaikat niku, malaikat Jibril niku kalih bumi gede malaikat Jibril, tapi nggo kegeng ngono dong sampai nampak katok. Pun bumi sing sampeyan netaki niku modele piye bumi kok ora muni rata. Padahal buluk bumi niku. Sampeyan darani buluk bulik emoh rata. Putin aku nak pak sepeda tak iso. Songkok gede nih bumi. Lah malaikat karo bumi gede malaikat. Pamane Gusti Allah ngutus malaikat, manusane ya bingung. Mulane ra katok songkok gede nih iku. Mulane putusan komplit sak durungira Muhammad manusa lan lanang rijalan. Utusan wedok mboten enten. Nabi wedok mboten enten. Kula nate ngomong kalih kanca kula. Nah kanca kula niku senengane ya ngomong-ngomong diskusi sareng. Nabi wedok nek cara aku kok kena ana. Lah dalilmu. Iku nang ngene surat Al-Qasas juz 20. Wa auhaina ila ummi Musa. Iku paring wahyu ingsun marang ibune Nabi Musa. Ngono ibune bisa beda? Iya ibune Nabi Musa beda. Ayahku diparing wahyu. Isara. Utusan Nabi ora. Yo nek ana wahyu ku mesti Nabi. Oh ngono anggere diparingi wahyu Nabi. Saiki kowe tak dalili. Wa auha rabbuka ilan nakhli. Gusti Allah paring wahyu ning tawon. Nek ana ana Nabi tawon, aku meneng ngono. Yo nek ana ya tawon sing nggonku aku meneng. Sese, lah ikut piye ya malah takon. Lho kowe iki karepmu takon apa mau genahno? Wis aku takon bares wae lah ngono. Iku wa auha bi makna alhama. Paring ilham. Nek jare pokoke anggere gelem takon ngoten kepenak didunungno. Dadi nabi wedok mboten enten dalile illa rijal mesti lanang. Fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamu nek kowe ora ngerti takono sing ngerti. Niku bahasa sing apik banget, mantiki. Fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamu sakoran namung kalih. Teng juz 12 niki pun kula waca benjing nane juz 17. Tengene juz 17 surat Al-Anbiya. Sak Quran ming loro. Maknane cara Jawa sing penak. Nek kowe ora ahla zikri takono. Nek kowe ahla zikri mulango. Nek kowe pinter mulango. Ra ngerti ngaji yo. Pancen ngono aturane. Fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Niku hebat. Nek kowe tingkatan muqallid nganut to. Nek kowe tingkatan mujtahid ora kena taklid. Niki pundutane niki. Dadi umat Muhammad niku ana sing tingkatan mujtahid, ana sing tingkatan muqallid. Sing tingkatan mujtahid haram taklid. Sing tingkatan taklid haram mujtahid. Maka sampean kalek ngukur awak jenengan. Sampean kuat dadi mujtahid ta ora? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Sa'ala rajulun Ahmad bin Hambalin. Idza hafidzar rajulu mi'ata alfi hadisin fahal yakunu faqihan. Pak Ahmad pamane wonten tiyang sampun nguasai hadis 100.000 hadis sampun nguasai apal lan paham fahal yakunu faqihan napa sampun saged tingkatan mujtahid. Qala la urung isa nek lakek 100.000 dak isa. Mulane Imam Jalaluddin Sayyuti niku al-Hafidz lakek 100.000 ora isa. Jalaluddin Mahali lakek 100.000 ora isa. Takonane diundakno. Fami atai alfi hadisin upamane 200.000. Qala la durung kuat. Fasala sami ati alfi hadisin umamane 300.000. Qala la urung kuat. Qala fa arba'ata mi'ati alfi hadisin pamane sekawan atus ewu hadis sampun nguasai apal lan paham. Kala naam, silahkan. Jadi ukurannya mujtahid. Wa yuqalu inna Ahmad ajaba an 600 hadisin. Wonten ing riwayat sanes nek wis 600,000. Niki keterangan teng ing kitab Al-Fajr Shadiq Shahifah 40. 40. Dadi dikenalno nggon-ngone ngoten mangke sakjane. Mulane Imam Ghazali. Imam Ghazali niku apalane hadis nembe 300,000. Imam Ghazali muqallid. Boten tingkatan mujtahid, muqallid. Halo sing apal hadis lakek buluhur marom sewu rong atus sewu ora ono kalau ya ora ono apal buluhur marom boten enten ya ndung udah di mujtahid ya kelira keliru ya ngono ya mulane sing hati-hati ini ku ayatnya cukup fasalu ahlal zikri ing kuntum la ta'lamun nek pe tingkatan la ta'lamun tingkatan muqallid fasalu. Nek pe tingkatan ahla zikri haram takrib. Niki kan kepenak niki. Dados Islam ku kepenakna. Upamane niki dinten sampean muqallid, seesuk barang mangan pil pirang-pirang terus dadi mujtahid upamane niki. Wajib istihad, haram takrib. Dados kanten jenengan terserah. Awake jenengan iki muqallid apa mujtahid monggo. Setengah muqallid mboten enten. Setengah mujtahid mboten enten. Niki. Niki sing hebat Imam Syafi'i dadi mujtahid mutlak niku umur 15 tahun. Imam Hambali umur 16. Imam Maliki umur 17. Dadi luar biasa, luar biasa niku. Niku dalile isyarat taklid nang Quran fasalu ahlal dzikri ing kuntum la ta'lamun. Lha tenek hadalil hadis pirang-pirang. Lha ngeten iki namine dalil isyarah. Dalil isyarah. Bil bayyinati wazuburi kelawan pira-pira pertanda lan pira-pira kitab. Dadi rasul diutus mesti ana mukjizate lan ana kitabe. Niki wa anzalna niki benjing luas malih keterangane insyaallah diwaca benjang Jumat. Summa qala wa anzalna ilaikal dzikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amil mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ansik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ali sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.